Cermin tapi cerminku pecah seri. saudaraku. Sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Hanya dia.